Promise. ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقها. فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة، أفعال الصلاة الواجبة، نعم بقي أفعاله، التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. Yang kelima dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perbuatan beliau yang menjelaskan sesuatu yang menjelaskan nas yang mujmal, nas dari Al-Qur'an dan hadis yang bunyinya ijmal, masih mujmal. Datang Nabi melakukan menghilangkan mujmalnya tersebut dengan perbuatan beliau. Karena Al-Mubayyin lil-Ijmal itu ada yang bentuknya fi'li, ada yang bentuknya qawli dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedang bahas al-fi'li. Maka kata beliau, itu memang sebuah kewajiban atas Nabi, karena dengan cara seperti itu beliau telah menjelaskan atau menunaikan kewajiban menyampaikan agama Allah. Lalu apa hukumnya dari bayan beliau tersebut terhadap nas yang mujmal? Apabila ada bunyi ayat yang mujmal, apakah itu salat, zakat, kemudian Nabi menjelaskan makna mujmal tersebut dengan pindahkan motor saya ini yang bisa lewat berita. Ya. Apakah diambil kesimpulan dari yang wajib? Bisa lewat. Kalau bisa lewat. Nah. Kalau diambil wajib, berarti nas tersebut menjadi wajib. Paham ini? Paham ya? Paham? Paham gak? Hah? Kita sedang bahas apa sekarang? Rijal, apa judul pembahasan kita sekarang? Dari dulu juga perbuatan Nabi yang kita bahas. Dari beberapa pertemuan yang lalu. Nah, sekarang ini apa judul pembahasan? Kurang. Taufiq. Ahsan. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan terhadap nas yang mujmal dari Al-Qur'an ataupun dari hadis. Ada ayat dan hadis punya mujmal. Kemudian menjadi mubayyan dengan adanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya untuk menjelaskan mujmal ayat Al-Qur'an dan hadisnya, apakah itu diambil hukum wajib ataukah sunnah? Jelas, kalau kemarin telah kita bahas bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya al-ibadah, sepakat ulama itu sunnah. Ya, hukum asalnya adalah sunnah. Sekarang perbuatan Nabi untuk menjelaskan mujmal ayat dan hadis, apakah juga diambil secara mutlak sunnah atau bisa menjadi wajib? Dirinci sama Syekh. Kalau bunyi nasnya itu wajib, berarti perbuatan boleh tersebut wajib. Contohnya apa? Perbuatan-perbuatan Nabi di dalam sholat, perbuatan-perbuatan yang wajib dalam sholat Nabi. Ya. Itu bentuk menjelaskan mujmal ayat Allah Jalla wa'ala wa aqim as-salat. Namun ini pun masih bisa masuk al-iradat, kritikan. Karena enggak semua perbuatan Nabi di dalam sholat dari awal takbiratul ihram hingga assalam itu diambil hukum wajib. Ya, tidak semua diambil hukum wajib. Istiftah tidak wajib. Tidak ada satu ulama yang menyatakan yang wajib, dan itu perbuatan Nabi. Tetapi dilihat kepada qara'in yang ada. Dilihat kepada qara'in yang ada. Namun kaidah umumnya seperti itu ya. Tapi dia praktek pada pembahasan tersebut, ya, itu banyak membaca-baca, banyak membaca kitab-kitab para ulama. Dan apabila ayat tersebut atau mujmal ayat tersebut atau mujmal ayat hadis tersebut adalah sesuatu yang sunnah, maka perbuatan Nabi yang menerangkan mujmal ayat dan hadis tersebut pun diambil hukum sunnah. Contoh yang wajib, af'alus salati wajibah. Perhatikan di sini, lihat bagaimana dakiknya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyatakan af'alus salati al-wajibah. Perbuatan-perbuatan salat Nabi yang sifatnya wajib, karena perbuatan Nabi di dalam salat itu ada yang sifatnya rukun, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Dan seringnya ulama ketika menyebutkan wajib itu mencakup rukun ya dalam bab salat. Perbuatan-perbuatan Nabi di dalam salat yang bersifat wajib, karena di sana ada yang bersifat sunnah seperti istiftah, ya seperti al-istiftah, baca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Ya. Yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai penjelasan terhadap kemujmalan firmannya wa aqimus salah. Ini contoh beliau sebutkan secara ringkas. Untuk lebih rincinya dalam pembahasan ini, yaitu masuk dalam fikih sifat salat Nabi SAW. Contoh yang mandu. Contoh yang mandu apa ini maksudnya? Perbuatan Nabi yang menjelaskan nas yang mujmal dari Al-Quran dan Hadis, dan perbuatan Nabi tersebut dikatakan sunnah, tidak dikatakan wajib. Kenapa? Karena nas Al-Quran dan Hadis yang mujmal tersebut tidak berbunyi wajib. Maka perbuatan beliau yang mubayyan terhadap mujmal tersebut pun dikatakan sunnah, tidak dikatakan wajib. Jelas ya? Contohnya adalah salatuhu sallallahu alaihi wasallam rak'ataini khalfal maqami ba'da an faragha min at-tawaf bayanan liqaulihi ta'ala wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wattakhidhu al-amr, bukan amr, perintah. Ya kan? Perintah Nabi melakukannya. Setelah itu apakah diambil perintah? Dia dikatakan wajib karena bunyian nas tersebut perintah. Syekh menyatakan tidak. Kenapa? Karena hukum wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla itu sendiri adalah sunnah menurut kesepakatan ulama. Apa sharifnya? Sharifnya boleh sebutkan di sini haitsu taqaddama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tidak boleh sebutkan sharifnya. Mungkin bisa dikatakan sharifnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharuskan salat tersebut. Kemudian dan itu tidak termasuk dalam rukun-rukun haji Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perbuatan-perbuatan Nabi yang memang beliau tidak menyatakan ini sunnah. Tapi qara'in yang ada menunjukkan itu tidak sunnah. Itu tidak wajib seperti istiftah, baca surat setelah Al-Fatihah. Beliau umumkan di sini. Kenapa beliau tidak menyebutkan sharifnya? Mungkin ada yang berkata, kenapa tidak kita katakan dua rakaat khalf maqam Ibrahim adalah wajib? Karena perbuatan Nabi di sini kan menjelaskan mubayyan, menjelaskan mujmal firman Allah wa takhidhu min Ibrahim musalla, sedangkan perbuatan Nabi yang menerangkan perintah yang mujmal dalam Al-Qur'an dan hadis itu diambilnya hukumnya wajib. Jawaban yang pertama, menerangkan di sini ada khilaf. Ulama sendiri khilaf dalam kaidah ini. Apakah perbuatan Nabi yang menerangkan perintah yang mujmal dari Al-Qur'an atau hadisnya itu diambil hukum wajib ataukah tidak? Sebagian ulama menyatakan diambil hukumnya wajib. Yang rajih dirinci, dilihat ke qara'in. Kenapa? Karena kalau dikatakan wajib, standarnya tidak mutlak. Betapa banyak di dalam perbuatan, dalam salat Nabi, perbuatan beliau tidak diambil hukum wajib. Padahal itu adalah bentuk bayan terhadap mujmal firman Allah wa aqimus salat. Demikian pula betapa banyak perbuatan Nabi di dalam haji yang tidak diambil hukum wajib, ya, wajib. Demikian salah satunya adalah dua rakaat khalful maqam Ibrahim. Tidak ada satupun ulama yang menyatakan itu wajib. Padahal adalah bayan limujmal qauli ta'ala wa takhidhu min maqam Ibrahim musalla. Nah, pertanyaan berikutnya, lalu apa sharif? Sharif bagi ulama yang berpendapat bahwa perbuatan Nabi untuk menerangkan mujmal perintah dalam Al-Qur'an dan hadis hukumnya wajib, lalu kenapa di salat khalful maqam rakaatain ini dikatakan sunnah? Apa sharifnya? Nah, ini pembahasannya dalam kitab fikih, bukan di sini dituangnya. Ya, kalau antum tuang di sini berarti antum sedang mengajar fikih, bukan sedang mengajar usul fiqh. Kalau begitu metodenya enggak selesai-selesai urusan. Nah. Wa amma taqriruhu sallallahu alaihi wasallam ala syai' fa huwa dalilun ala jawazihi ala alwajhi alladhi aqarrahu qawlan aw kana am fi'lan. Perhatikan bahasa Syekh. Kata Syekh, adapun ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu, maka itu menunjukkan sesuatu itu boleh. Nah, perhatikan bahasa boleh berikutnya. Menunjukkan perkara itu boleh alal wajhi alladhi aqarrahu, sesuai dengan bentuk ikrar beliau. Kalau bentuk ikrar beliau itu sesaat di situ, berarti hanya boleh di saat itu saja. Di luar itu akan tidak boleh lagi. Contohnya apa misalkan? Ikrar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mut'ah, ya, di masa itu. Setelah itu ada larangan. Maka jangan dibawa hadis ikrar kepada hadis mut'ah. Nah, sebagai at'aruf. Fahuwa dalilun ala jawazi ala alwajh alladhi aqarrahu qawlan aw kana fi'lan. Apakah ikrar tersebut, apakah sesuatu yang ikrar oleh Nabi itu adalah ucapan ataukah perbuatan? Misaluhu, misalu iqrarhi ala alqaul. Contoh Nabi mengikrarkan ucapan manusia. Iqrarul jariyah allati sa'ala aina Allah? Qalat fi as-samaa. Maka Nabi berkata kepada Abu Mas'ud, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia karena dia sudah beriman. Nabi di sini mengikrar ucapannya. Ya, mengikrar ucapannya. Ya, ini dalil yang sangat nyata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan keyakinan bahwa Allah itu di langit. Mereka ahlul bid'ah menyatakan orang salafi wahabi belajar akidah sama Buddha tatkala kita membuat hadis ini. Paham tuh? Mereka belajar akidah sama Buddha katanya. Buddha Abu Mas'ud yang tadinya masih kafir. Ini dalil mereka, masa belajar akidah sama Buddha? Ini karena mereka enggak belajar sufi. Kita jawab yang pertama terlebih dahulu, bahwa akidah menyatakan Allah di atas langit bukan hanya ini. Ini salah satunya. Yang terakhir ada 7 ayat dalam Al-Quran. Apakah juga enggak tepat kita jadikan ayat sebagai sumber akidah atau akal kita sebagai sumber akidah? Jelas? Itu cara membantah. Jangan terbawa dengan zona bahasa lawan bicara. Antum harus bawa ketika menyampaikan dalam perdebatan bahan ini dari antum sendiri. Jangan terbawa dengan bahasa dia. Walaupun antum lihat kalau saya sampaikan yang saya persiapkan ini enggak nyambung dalam pembicaraan, enggak usah ikut dia. Terbawa-bawa nanti malah ilmiah antum tidak nampak di situ. Jelas ya? Kedua, kita katakan bahwa apakah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan sebuah kemungkaran dilakukan di depan beliau? Beliau mampu mengingkarinya tetapi beliau tidak mau mengingkarinya. Coba jawab. Hah? Mungkin? Tidak mungkin. Ya kan? Itu dalam bab maksiat, apalagi dalam bab kufuran. Yang ini sudah di Madinah, Nabi sudah punya kekuatan. Di Mekah saja Nabi mengingkari kesyirikan. Nah, mungkinkah ada seorang anak, seorang budak yang berbicara tentang Allah dan salah, Nabi tidak membenarkannya, malah justru Nabi setelah itu menyatakan dia beriman? Hah? Kalau memang akidah fisama itu menyimpang, berarti Nabi membiarkan penyimpangan yang dilakukan di depan beliau tanpa pengingkaran. Berikutnya kita katakan Nabi menyatakan dia beriman, Nabi memerintahkan sahabatnya Abu Mas'ud memerdekakan dia karena dia sudah beriman tatkala dia menjawab Allah, menjawab pertanyaan Nabi, di manakah dia? Allah. Dia menjawab beriman. Maka Nabi ini menerangkan bahwa ini adalah standarisasi keimanan. Orang yang belum mengimani Allah di atas langit, dia tidak beriman. Keempat, andai kata jawaban budak ini salah, menjawab pertanyaannya Nabi, aina Allah, di manakah Allah? Berarti Nabi membingungkan umatnya. Sudah tahu jawabannya salah, Nabi tidak menyampaikan salah dan tidak menyampaikan jawaban yang benar. Mungkinkah seperti itu? Sedangkan Nabi diberikan jawaban oleh kalian para sahabat, terkadang menjawab menanyakan satu hal, tetapi beliau jawab lebih dari itu. Ketika mereka bertanya, anna tawaddu min ma'il bahar, qal al bahar atuhuru ma'u wal hillu naitatu. Jelas? Hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang akidah Ahlussunnah, bolehnya menanyakan di manakah Allah kepada anak-anak kita. Maaf. Baik. Tapi karena mereka tidak hawa nafsu, maka demikian jawabannya. Wa mithalu iqrarihi 'ala al-fi'l iqraruhu sahib as-sariyah, sahiba masnsub nasabahu al-masdar al-mudaf. صاحب سرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم يقول هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه يا في الأمدري يسأل يسأل بس يسأل بس سل لأي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن. جواب صاحب الدنيا وأنا أحب أن أقرأها أقرأ. Dari fi'il mudhari' saya qara'a yaqra'u aqra'u aqra' masu'an aqra'aha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Di sini Nabi mengikrarkan perbuatan sahabat tersebut, maka ucapan perbuatan sahabat tersebut menjadi hadis Nabi. Itu menjadi hadis Nabi yang sifatnya taqriri. Makna fayakhtim yaqul huwallahu ahad, khilaf di antara ulama. Yang rajih, setiap kali dia meruku dari rakaat tersebut, dia mengakhiri dengan qul huwallahu ahad. Itu maksudnya, walaupun dia telah membaca sebelumnya. Ada yang menyatakan hanya di rakaat terakhirnya saja. Syahid dari pembahasan untuk pembahasan kita, di sini Nabi mengikrarkan perbuatan sahabatnya. Maka jangan dikatakan lagi bahwa perbuatan sahabat ini tidak ada dalil. Tidak ada dalilnya dengan ikrarnya para sahabat dan para Nabi yang sallallahu alaihi wasallam. Dalil ini seringkali dijadikan sebagai syubhat. Saya katakan syubhat, bukan hadis ini syubhat, tetapi istidlalnya mereka yang merupakan syubhat untuk adanya bid'ah hasanah. Kata mereka, selama yang kita lakukan itu baik, tujuannya baik dan tidak ada larangan, maka tidak mengapa. Ini darinya, sahabat ini melakukan sebelum ada perintah dari Nabi, sebelum ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membenarkan. Nabi pun bertanya kenapa dia melakukannya. Maka dia pun menyampaikan alasannya. Setelah itu Nabi menyatakan Allah telah mencintainya. Jawabannya apa kira-kira? Ya Rasul, terhadap syubhat yang seperti ini. Apa jawabannya? Dari syubhat-syubhat seperti ini harus paham bahwa bahaya. Gimana? Sofia? Apa? Sudah mendapatkan ikrar. Baik, ada jawaban lain lagi? Tambahan? Mereka. Ahsan, ini sangat penting. Justru konteks hadis tersebut bantahan buat mereka. Bukti apa? Para sahabat merasa aneh. Mereka melapor ke Nabi, menunjukkan mereka menunjukkan bahwa beribadah tidak boleh beribadah tanpa dalil dan tanpa petunjuk dari Nabi terlebih dahulu sesuatu yang tidak boleh, dan bahwa itu adalah prinsip mereka para sahabat. Kalau prinsip mereka lakukan saja selama baik, selama itu baik dan tidak ada larangan, tentu mereka tidak akan melapor ke Nabi dan tidak menganggap perbuatan dia ini aneh dan tidak mengingkarinya, ya kan? Tatkala mereka mengingkarinya dan melaporkan dia ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan bahwa merupakan prinsip para sahabat dalam beragama tidak boleh melakukan sesuatu tanpa petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ibadah. Ya. Kedua, perbuatan sahabat ini di zaman wahyu, andai kata salah akan ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru ada ikrar dari Nabi. Sekarang maulid yang Anda buat, apakah di zaman wahyu? Bukan. Anda sahabat? Bukan. Ada ikrar dari Nabi? Enggak juga. Ya kan? Maka jangankan dari Nabi, dari ulama Islam saja tidak ada ikrar yang kecuali ulama su. Ya, dan juga acara-acara bid'ah ente lainnya. Paham ya? Nah. Wa misalun akhar. Iqraruhu al-habasyata yal'abuna fil masjid min ajli at-ta'lif 'ala al-islam. Iqrar ya beliau boleh, beliau membolehkan membiarkan para Habasyah, orang-orang Ethiopia bermain di dalam masjid, main pedang ya. Tapi boleh sebutkan di sini min ajli ta'lif 'ala al-islam. Mimbab ta'lif qulub mereka yang baru masuk Islam mu'allaf. Sehingga jangan ambil antum istimbat di sini sunnahnya bermain pedang di dalam masjid. Di sini Nabi mengikrarkan mereka karena mereka baru masuk Islam, ta'lifanil qulub, yang melakukannya bukan Abu Bakar, Umar, dan bukan setiap hari. Ini istimbat yang tidak benar. Maka ketika kita ingin beristimbat di dalam hadis, kata para ulama, Syekh Utsaimin, bagus seorang penuntut ilmu jangan lihat dulu ucapan ulama, supaya dia mempraktek kaedah-kaedah fikih dan usul fikih. Setelah dia mengambil kesimpulan, jangan langsung dia tuangkan ke orang. Dia cek dulu pembahasan ulama, kira-kira istimbat saya ini udah benar atau belum. Ya, kalau benar maka dia sampaikan untuk mereka naqlan anil ahli al-ilm, bukan sebagai ucapan deh dia. Tapi sebelumnya jangan dia buka dulu, dia istimbat sendiri dulu supaya mempraktek ilmunya. Tapi ketika ingin dia sampaikan, ingin dia yakini itu benar ataukah tidak, buka dulu penjelasan ulama. Kalau benar maka dia jadikan ini istimbat yang benar. Kemudian dia sampaikan ke manusia itu sebagai faedah dari ulama, bukan dari pribadi dia. Jelas ya? Nah, istamir. Imam. Fa'amma ma waqa'a fi 'ahdihi wa lam ya'lam bihi fa innahu la yunsab ilayh. Artinya tidak dikatakan itu hadis. Ya, tidak dikatakan itu hadis. Tidak dikatakan fi'il beliau, qaul beliau, taqrir beliau. Naam. Tetapi itu hujah. Kenapa? Li iqrarillah lah. Karena Allah yang mengiqrarnya. Karena kalau itu mungkar, itu masih di zaman wahyu, sedangkan Nabi tidak mengetahuinya mereka melakukan, pasti akan ada pengingkaran sebelum Nabi meninggal. Ya, karena sebelum Nabi meninggal, agama Allah itu sudah sempurna, baik yang bersifat al-amru atau yang bersifat an-nahi, atau yang bersifat at-talab atau yang bersifat at-takhir, ya. Walidzalika istadalla as-sahabatu radhiyallahu anhum ala jawazil 'azl. Bolehnya melakukan azal. Azal mengeluarkan mani di luar. Ketika melakukan hubungan pasangan suami istri, dia tidak mengeluarkan di dalam tubuh istrinya, tapi dia keluarkan di luarnya. Itu azal namanya. Bi iqrarillahi lahum 'alaihi. Karena Allah telah mengikrarkan hal tersebut walaupun Nabi tidak mengetahuinya. Ya, enggak mungkin Nabi tahu para sahabat melakukannya. Qala Jabir radhiyallahu an kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dahulu kami melakukan nazil dan Al-Qur'an masih turun. Artinya andai kata itu haram, kata beliau Sufyan Ats-Tsauri yang meriwayatkan hadis ini, walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhu Al-Qur'an. Andai kata azal itu sesuatu yang tidak boleh, tentu Al-Qur'an akan melarangnya. Ya. Jangan kamu berkata di sinilah azal yang dilakukan oleh para sahabat tidak bisa dikatakan mubah. Karena ya, Nabi tidak mengetahuinya. Bisa jadi kalau Nabi mengetahui, Nabi akan mengingkarinya. Kita katakan na'am, Nabi tidak mengetahuinya, tetapi Rabb Nabi mengetahuinya. Dan itu masih di zaman turun wahyu. Andai kata itu haram, akan turun ayat Al-Quran yang mengharamkannya. Dan sebelum Nabi meninggal, pasti itu akan dilarang oleh Nabi. Nah, wa yadullu ala anna iqrarallahi hujjah. Dalil wa iqrarullah itu hujjah di zaman wahyu, ya. Annal akhirnya nanti ambil dalil ini dengan 212. Ya, iqrarullah 212 hujjah, buktinya jalan lancar. Annal af'al al-munkarah allati kana al-munafiquna yukhfunaha yubayyinuha Allah Ta'ala wa yunkiruha 'alayhim. Fadala ala anna ma sakata Allah 'anhu fa huwa jaiz. Hal-hal yang kaum munafikin menyembunyikannya, Allah tampakkan. Ini menerangkan sesuatu yang terjadi dan tidak Allah bongkar, tidak Allah ingkari. Berarti hujjah, wa ma sakata anhu rahmatan lakum fala tas'alu anha aw tabhatu anha. Dalam hadis kan Sa'labah Al-Khushani, ya. Ya. Baik. Wa mithalu ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wasfin fi khuluqih. Khuluq jama'ah afan mufrad dari akhlaq. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa asja'an nas. Ajwada khabar dari kana, manusia yang paling dermawan. Wa asja'an nas, manusia paling berani. Ini ma'udhifa ila Nabi min sifatin khuluqiyah. Sekarang ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min sifatin khalqiyah. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi min wasfin ila fi min wasfin fi khilqatihi. Khilqati. Qal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rub'atan min ar-rijal. Seorang laki yang sedang, pertengahan antara laki-laki yang ada. Laisa bitawil, tidak terlalu panjang tinggi, wala bil qasir, dan tidak pula terlalu pendek. Nah, ini rincian atau aqsam af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulannya ada berapa berarti? Ada 5. Perbuatan Dewi ada 5. Yang pertama apa? Perbuatan muqtabal jibillah. Memang tabiat manusia memang melakukannya seperti makan minum, pada hukum asalnya tidak diambil hukum syar'i darinya. Kecuali ada qarinah lain yang menyertainya, baru dia diambil hukum wajib atau sunnah, ya. Yang kedua, perbuatan Nabi bihasbil adat, mengikuti adat istiadat manusia. Maka yang sunnah adalah mengikuti adat istiadat di tempat kita. Ya, selama adat istiadat tempat kita tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya, contoh misalkan tuh di kampung, enggak biasa jubahnya, pakai jubah lah. Itu enggak hikmah namanya. Pakai sarung, pakai koko atau celana dengan koko. Ya. Asalis. Yang ketiga, ma fa'alahu 'ala wajhin khususiyah. Bila perbuatan Nabi itu khusus buat beliau. Yang keempat, perbuatan Nabi yang sifatnya ibadah, maka ini diambil hukum ibadah. Yang kelima, perbuatan Nabi menerangkan perintah yang mujmal dari Al-Quran dan Hadis. Apakah diambil hukumnya sunnah atau wajib? Syekh Taimin sendiri bahasa beliau tidak terlalu jelas, tapi beliau umumkan yang intinya bisa dikatakan wajib dan bisa dikatakan sunnah. Itu semua juga butuh dengan tahqiq lagi nanti dalam individu masalahnya. Kesimpulan yang terakhir terkait ikrarnya Nabi. Oh, ikrar Nabi itu adalah hujjah. Itu adanya sebuah ucapan atau perbuatan yang dilakukan di depan beliau dan beliau membiarkannya, tidak mengingkarinya. Ya. Yang ketiga, yang berikutnya, sesuatu itu yang bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan beliau, bukan pula ikrar dari beliau, tetapi itu terjadi di masa beliau dan beliau tidak tahu. Jawabannya ini juga hujjah, karena itu di zaman wahyu, karena an-Nabi tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Andai kata itu perbuatan yang haram, pasti akan turun Al-Quran atau wahyu selain Al-Quran kepada Nabi untuk menyampaikan itu adalah sesuatu yang haram, karena tidak mungkin Allah mewafatkan Nabi-Nya dalam keadaan masih ada bagian agama ini yang belum tersampaikan oleh beliau. Nah, baca sedikit lagi, Imam. Bagaimana bunyi terjemahannya? Kalau saya bacakan mabni lil majrur, bagaimana bunyi terjemahannya? Dipikirkan sebelum dibaca. Kalau akhadha berarti ada fa'il, mana fa'ilnya? Terus. Antum kenapa baca terlalu dekat itu? Kena amin mata antum. Sakit. Enggak nampak kalau antum enggak gini. Ya. Sahabat bilang istimai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mukminan bihi wa mata alai ala dari asalis asamul khabar enam asalis terakhir asalis wal maktu'u ma'ulifa ila tabi'i faman ba'dahu wa tabi'i bilang istimai di sahabi mukminan di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa mata ala dari. Ya. Aqsamul khabar yang berikutnya adalah ada yang marfu, ada yang mauquf, ada yang marfu, sesuatu yang disebut disandarkan kepada Nabi. Ucapan, perbuatan, iqrar atau sifat. Namun marfu kepada Nabi itu ada yang hukman, ada yang hakiqah. Hakiqah itu apa? Itu adalah perbuatan Nabi, ucapan beliau atau diikrar oleh beliau. Kalau marfu hukman adalah ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka nisbatkan, yang mereka tidak menyatakan ini perbuatan Nabi. Tapi sebuah ucapan yang itu tidak mungkin kecuali datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya mereka menyatakan umirna, kami diperintahkan. Tidaklah mungkin yang memerintahkan kecuali mereka kecuali zaman wahyu. Kami dilarang. Maka ini menunjukkan di masa Nabi, berarti marfu hukman yang kamu katakan itu mauquf sanadan, secara hukum dia marfu. Atau ucapan mereka menyatakan umiran nas an yakuna akhiru ahdin bil baiti at-tawaf, ya, sambungan mestinya illa an khaffafa anil haidhi, manusia diperintahkan agar terakhir mereka itu yakuna akhiru ahdin bil bait, ada di Mekah, di Ka'bah, untuk tawaf maksudnya, kecuali wanita yang haid. Ucapan mereka yang lainnya, bahasa mereka yaitu perkara-perkara yang tidaklah mungkin datang dari pikiran mereka. Contohnya mereka menyebutkan pahala yang sangat besar terhadap sebuah suatu ibadah. Sudah pasti itu dari Nabi, karena enggak mungkin mereka membentukkan pahala-pahala tertentu untuk suatu ibadah tanpa dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Atau mereka menyampaikan tentang perkara gaib selama sahabat tersebut tidak dikenal mengambil Israilah. Contohnya Jabir bin Abdullah menyatakan datang as-sirat tabla ada minasya'ar wa ahadu minasayf. Kita katakan ini mauqufun sanadan wa marfu'un hukman. Karena ucapan yang seperti ini tidak mungkin dari ra'yu beliau, yang beliau tidak dikenal dengan Israiliyah, beda dengan Ka'ab al-Ahbari. Yang kedua, mauquf sesuatu yang disandarkan adalah ucapan para sahabat. Sesuatu yang disandarkan pada ucapan para sahabat, ucapan, perbuatan ataukah ikrar mereka masuk dalam ini. Hanya saja pembahasannya, apakah perbuatan, ucapan dan ikrar mereka itu hujjah? Nah, disinilah pembahasannya. Ya, perbuatan, ucapan saja bukan hujjah. Ucapan individu, ya. Apalagi perbuatan, terlebih lagi ikrar. Nah, kaidah seperti ini terkadang dilupakan oleh sebagian penuntut ilmu agama ketika dalam pembahasan fikih ilmiah. Ketika disampaikan itu kan ucapan perbuatan para sahabat Nabi, dia bilang berarti kamu lebih berilmu daripada sahabat Nabi. Ucapan sahabat Nabi aja kamu enggak menerima. Padahal bukan itu maksudnya, karena ucapan dan perbuatan dia tersebut telah menyelisih sahabat yang lain. Contohnya Abdullah bin Umar mengambil jenggot setelah satu gam. Enggak, kita enggak menerima yang pertama menyelisih nas hadis. Nabi memerintahkan secara umum. Kalau ada yang menyatakan pemahaman sahabat Abdullah ke Umar kan lebih baik daripada pemahaman kamu, ya, pemahaman beliau tidaklah lebih baik daripada nas hadis, dan tidaklah lebih baik dari pemahaman khulafa ar-rasyidun dan para sahabat yang lain yang tidak melakukan hal tersebut. Atau ucapan Abdullah bin Umar, juga Amr bin As yang menginginkan dibacakan Al-Quran di atas kuburan beliau setelah di dafan. Kita bilang ini perbuatan beliau, perbuatan sahabat, bukanlah hujah. Jangankan perbuatan, ucapan saja tidak hujah, apalagi perbuatan. Dan perbuatan beliau tersebut tidak dibangun di atas ayat dan hadis yang sahih. Khulafa ar-rasyidun juga tidak melakukannya, kata Syekh Ibnu Baz. Kok malah dijawab dengan dalil oleh Syekh Abdul Somad tentang bolehnya baca Al-Quran di atas kuburan. Nah, jelas ya? Jadi kaidah tentang ucapan para sahabat Nabi, kata beliau, lam yasbut lahu hukm rafa' wa huwa hujjatun 'ala al-qawli ar-rajih. Kalimat 'ala al-qawli ar-rajih menunjukkan apa? Ada khilaf. Kalau kesepakatan para sahabat Nabi itu enggak ada khilaf bahwa hujjah. Sekarang menjadi masalah ucap seorang sahabat berkata, bukan perbuatan ya. Berkata, kemudian ucapan beliau ini tidak diketahui ada perbedaan dengan ucapan sahabat yang lain. Apakah ucapan seorang sahabat Nabi yang tidak menyelisih ucapan sahabat yang lain, dan tidak kalau dikatakan tidak menyelisih sahabat yang lain, apalagi Al-Qur'an, kalau sudah menyelisih Al-Qur'an hadis itu jelas bukan hujjah. Ini tidak menyelisih ucapan sahabat yang lain, tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihinya. Apakah ucapan dia ini menjadi hujjah? Syekh Utsaimin menyatakan secara yang rajih hujjah. Tapi para ulama merinci, sebagai ulama ini kalau khulafa ar-rasyidin hujjah, kalau selain mereka tidak. Ya, Sebagai ulama yang lain menyatakan walaupun khulafa ar-rasyidin bukan hujjah, tetapi mengikuti ucapan mereka lebih baik. Apa? Apa dalilnya? Buktinya banyak para tabi'in yang menyelisih pendapat beberapa sahabat Nabi dalam masalah fikih. Ya, yang mana pendapat sahabat tersebut belum diketahui ada sahabat lain yang menyelisihinya. Ya. Walaupun akidah kita kata Imam Syafi'i, andai kata ada ucapan para sahabat Nabi, kita akan mengambilnya. Dan apabila mereka berselisih, maka kita enggak akan keluar dari salah satu ucapan mereka. Jelas kan? Jangan nanti salah paham, nanti jangan pahami enggak memuliakan para sahabat, enggak. Illa an yukhalifa nassan aw qawla, kecuali menyelisih nas dari Al-Qur'an atau hadis Nabi atau qawla sahabi akhar. Nah, ini ucapan, apalagi perbuatan. Kalau perbuatan enggak perlu dibahas. Nah, sekarang membaca Al-Qur'an atas kuburan, perbuatan siapa? Sahabat. Kalau memang hadisnya sahih, riwayatnya sahih. Nah, perbuatan sahabat, apakah hujah ucapan mereka saja terjadi perselisihan itu hujah atau bukan? Ulama ia baitakan dia hujah, syaratnya tidak boleh menyelisih Al-Quran dan hadis, dan tidak boleh menyelisih apa? Perbuatan atau ucapan sahabat yang lain. Fa'in khalafa nassan ukhidha bin nass, ukhidha fa'akhadha. Akhadha mana fa'ilnya? Kalau akhadha berarti artinya fa'in khalafa nassan akhadha bin nass. Kalau dia menyelisih nas, maka dia mengambil nas. Siapa yang mengambil nas? Menyambung. Ukhidha bin nas, maka naslah yang diikuti, yang dipegang. Dipegang. Wa in khalafa qawla sahabi, sahabi akhara ukhidha dirrajih minhuma. Ditarjih. Ya, turuq tarjih itu akan kita pelajari nanti secara ringkas di sini. Jadi kita ada pembahasan sendiri, salah satu dari pembahasan usul fiqh yang penting, turuq tarjih. Di antaranya turuq tarjih yang didukung oleh keumuman ayat dan hadis itu lebih kuat daripada pendapat yang tidak didukung oleh keumuman ayat dan hadis. Di antara tarjih pula bahwa ucapan pendapat khulafa ar-rasyidun lebih kuat daripada sahabat yang di bawah mereka. Di antara turuq tarjih juga hadis yang muttafaq alaih itu lebih kuat daripada selain muttafaq alaih. Hadis yang mutawatir lebih kuat daripada masyhur. Naam. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك نسجر عمومي يعني تنبه لي ولو تخللته الردة ولو كنت pernah murtad sebelum meninggalnya kemudian beriman kembali. Ini tambah. Tapi kalau di orang awam tidak perlu untuk tambah ini. Mereka akan mengambil kesimpulan berarti anda menuduh ada sahabat yang murtad. Padahal memang ada. Ya, ada yang sebagai mereka ikut Musailamah al-Kadzab, setelah itu diperangi oleh Abu Bakar, kemudian masuk lagi ke dalam Islam, dinikahkan dengan istri saudari Abu Bakar, kemudian meninggal di atas Islam. Okay, kata Ibnu Hajar, sahabat itu adalah man naqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik walau takhallalat ridah. Dalam kitab beliau Nukhbatul Fiqh. Qala wal maqtu', maqtu' itu beda dengan munqati'. Kalau munqati' hadis yang putus sanadnya. Kalau maqtu' sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in dan orang yang datang setelah mereka. Ucapan tabi'in itu namanya maqtu'. Ya, kita membahas istilah ini. Tidak ada kaitannya sahih dan dhaif. Apakah marfu' setiap yang marfu' sahih? Setiap mauquf maqtu' itu sahih atau dhaif? Itu bukan pembahasannya. Kita bukan sedang bahas itu. Kita sedang membahas apa yang dimaksud dengan marfu'. Adapun hadis yang marfu', ya dilihat. Kalau syurutus sihah berkumpul dikatakan sahih. Awalu sahih wa huwa man tasal isnaduhu wa lam yashadda aw ya'ni riyadul dhabitan an mithli mu'tabaran fi dhabtihi wa naqli. Kalau tidak dikatakan terkumpul maka kita katakan ini hadis marfu tetapi dhaif. Jelas kan? Wa tabi'i man ijtama'a bis sahabi mu'minan bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa mata 'ala dhalik. Amnaka fi bihadha al-qadar. Subhanallahi wa bihamdihi. Wa tawakkal.